Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Wa in ta'udhu nikmatullah la tuhsuha. Yang sekiranya kita menghitung, kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk mengetahui banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat tersebut, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang adalah sayyidu ni'amid dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang dijanjikan syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi ini berbicara tentang konsep rezeki. Judul besarnya 10 prinsip bisnis syariah penuh berkah, nasib berubah, rezeki bertambah. Walaupun di pamflet ataupun backdrop yang beredar, judul besarnya adalah nasib berubah, rezeki bertambah. Bapak Ibu sekalian, tema-tema semacam ini biasanya tidak kami bahas di masjid. Biasanya ini undangan mahasiswa kampus ataupun para peserta bisnis ataupun para ustadz kawan-kawan yang mereka ingin banyak tahu tentang bagaimana dunia usaha. Tetapi pada pagi ini kita akan coba angkat tema ini dalam satu metode semacam tablik, karena biasanya yang semacam ini bentuknya adalah seminar atau yang semisal. Bapak Ibu sekalian, tetapi pembahasan kita tetap tidak bisa dilepaskan dari akhir zaman. Ya, maka tema tentang konsep rezeki tidak bisa dipisahkan dari di zaman di mana kita berada, ya, pada zaman yang konsep rezeki sudah sedemikian carut marutnya. Salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan tema ini adalah beliau menyebutkan sayati alan nasi zamanun la yubalin nasbi maktasaba amin halalin au min haramin. Akan datang suatu masa kepada manusia yang mereka tak peduli tentang urusan hartanya, dari mana mereka mendapatkan, apakah dari pintu yang halal atau dari yang haram. Menyebarnya riba, menyebarnya bisnis yang rusak dan batil akadnya, ini menjadi ciri yang khas zaman di mana kita berada. Padahal persoalan rezeki di dalam Islam masuk dalam perkara yang lebih penting daripada ibadah. Kenapa dikatakan lebih penting? Iya, perintahnya demikian. Perintah mencari rezeki yang halal lebih utama daripada perintah untuk ibadah. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal terlebih dahulu sebelum kita kemudian beribadah atau beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para nabi dan rasul, wahai para rasul, carilah rezeki yang baik dan beramal solehlah. Jadi perintahnya mencari rezeki terlebih dahulu, baru setelah itu kita beramal soleh. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, seseorang tidak akan mungkin bisa beramal soleh kalau rezekinya belum soleh. Kalau rezekinya salah, amalnya akan salah. Tapi kalau rezekinya sudah soleh, insya Allah amal soleh akan mudah dilakukan. Sebab apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali juga dari yang baik. Kita akan banyak temukan riwayat yang bercerita tentang penolakan atau tertolaknya amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang sumber mata pencariannya berasal dari jalur yang haram. Maka di dalam Islam, perkara mencari rezeki yang halal ini menjadi perkara yang sangat diutamakan. Kenapa kita katakan bahwa orang yang rezekinya salah tidak mungkin bisa beramal soleh? Yang diperintah mencari yang halalan, yang kedua adalah thayyiban. Jadi rezeki yang soleh itu paduan dari dua hal. Satu, dia halal. Yang kedua, dia thayyib. Tidak cukup halal atau sekedar thayyib. Ya. Maka orang yang sumber rezekinya haram itu kita ilustrasikan begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang dia bolak-balik ke tanah suci untuk umroh, tiap tahun juga pergi haji, tiap malam Jumat menghatamkan surat Al-Kahfi, panti asuhan, pondok pesantren, masjid, musola dan madrasah dia sumbang, anak yatim, fakir miskin dia santuni. Tetapi orang ini seorang koruptor, pemakan riba, pemakan suap. Kira-kira amal dia diterima tidak, Pak? Bu, diterima tidak kira-kira, Bu? Orang semacam ini seperti sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk, tetapi dia berwudu dengan air kencing. Kira-kira diterima tidak sholatnya? Inilah pentingnya rezeki yang halal demi kesolehan ibadah kita, ya. Karenanya perintah mencari rezeki yang halal diutamakan daripada perintah untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya. Bagaimana mungkin orang yang beramal salah kok kemudian dia bisa beramal soleh? Ya, rezekinya salah dia bisa beramal soleh? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka yang kita minta kepada Allah rezeki yang soleh, yang halal dan thayyib. Kenapa harus ada halal dan thayyib? Karena ada rezeki yang halal, tetapi ketika tidak thayyib, thayyib ini macam-macam nanti maknanya ya. Bisa thayyib dalam arti cukup, bisa thayyib karena memang proses mencarinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau rezeki kita halal, tapi sedikit, Pak. Halal tetapi kurang. Gara-gara kurang itulah kemudian kita gak punya kesempatan untuk bisa beribadah dengan baik dan tenang. Ya, rezeki kita halal, tetapi cara kita memperoleh membuat kita terhalang dari sholat berjamaah. Mohon maaf, contoh ada pekerjaan yang halal, jadi kuli angkut pasar itu halal, jadi kuli bangunan itu halal, jadi kernet kendaraan, truk dan lain sebagainya itu halal. Pekerjaan-pekerjaan semacam itu halal, tetapi ternyata sebagian pekerjaan itu ada yang menghalangi seseorang untuk bisa sholat berjamaah, menghalangi seseorang untuk mendidik anak dan istrinya, menghalangi seseorang untuk bisa menghadiri majelis ilmu, menghalangi seseorang untuk bisa menghatamkan tilawatul Quran tiap bulan, menghalangi seseorang untuk dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini belum sampai pada tingkatan thayyibah. Kita ingin agar kita diberi yang halalan thayyibah, sehingga pekerjaan mencari nafkah kita tidak menghalangi seorang bapak atau suami untuk tetap mendidik anak dan istrinya. Mohon maaf, kalau ada suami yang kerja gelap dia berangkat, gelap pula dia pulang. Dia berangkat kerja gak sempat pamit dengan anak-anak. Dia pulang kerja tengah malam, anak-anak sudah terlelap. Kapan dia punya waktu untuk memberikan pendidikan? Masih ditambah hari Ahad ada lemburan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian waktu kita sehari-hari tersibukkan dengan pekerjaan tadi, saya tidak mengatakan pekerjaan itu buruk, cuman pilihan itu kan banyak. Ya, kalau kita ingin keberkahan itu kita dapatkan, maka bukan sekedar halal yang kemudian kita kejar, tetapi bagaimana kita minta kepada Allah rezeki yang soleh yang meliputi kehalalan dan ketoyiban. Ya, maka Imam Sufyan As-Sauri mengatakan, barang siapa yang memiliki harta, hendaknya ia putar dalam usaha, karena akan datang suatu masa di mana manusia akan menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, godaan yang satu ini ya memang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah digambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Orang di sore hari beriman, paginya sudah kafir. Kenapa dia mengalami hal yang demikian? Rasulullah melanjutkan, ya bi'u dinahu bi'arodim minat dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Fenomena menjual agama itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi, orang yang menukar akidahnya sudah ada. Sejak zaman sahabat sudah ada, abad pertama, abad kedua, dan seterusnya, orang menggadaikan akidah, orang menjual iman, itu sudah ada. Tetapi fenomena orang menggadaikan akidah, menjual keimanan dan keyakinan, belum pernah terjadi yang lebih brutal, lebih uraan, lebih ngawur, lebih tidak tahu malu, melebihi zaman sekarang. Hari ini orang menjual agama dengan sangat murahnya, terang-terangan, tidak punya rasa pekewoh, tidak ada rasa malu sama sekali. Ya, hati-hati nih, apalagi nanti menjelang pil-pil dan lain sebagainya, Pak. Ya, ini fenomena agama begitu murah untuk diobral. Jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sangat urgen kalau di zaman fitnah semacam ini kemudian kita berupaya untuk serius di dalam mengurusi rezeki kita. Sebab apa? Ini era kapitalis. Ya, Dajjal akan membawa 4 jenis fitnah. Salah satu fitnahnya adalah fitnah harta, fitnah materi. Karenanya dalam konsep ini orang beriman diajarkan bagaimana menempuh cara yang benar. Bertambahnya rizki secara kualitas dan kuantitas menjadi tuntutan logis, sebab beban kita makin hari bukan makin ringan tapi makin bertambah berat. Kok kayak ada suara ya? Bapak Ibu sekalian, beban kita makin hari bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Tugas kita bukan cuman untuk dapur rumah tangga kita, tetapi ada amanah ummah, ada beban dakwah, ada amanah perjuangan iqamatuddin, ada amanah beban jihad dan muqawamah yang membebani pundaknya, ada amanah kerabat dan sahabat yang digantungkan kepadanya. Maka yang perlu kita luruskan di sini pertama kali adalah mindset. Kita melihat bahwa sebagian besar umat kaum muslimin dalam hal ini sulit untuk bangkit. Salah satunya adalah mindset mereka hanya memikirkan bagaimana agar dapurnya ngebul, selesai. Dia tidak berpikir ada beban-beban lain yang harus dia pikul. Ya, padahal kalau Anda lihat bisnis-bisnis yang dikelola oleh para kapitalis hari ini, perusahaan-perusahaan besar dengan ratusan ribuan bahkan puluhan ribu karyawan, dugaan saya itu umurnya bukan baru setahun dua tahun, bukan baru 10 tahun 20 tahun. Direktur yang sekarang menjadi pimpinan itu mungkin anak cucu yang kelima atau keenam. Artinya apa? Mereka menyiapkan bisnis ini untuk jangka panjang, bukan sekedar untuk dipakai sekedar makan pada hari itu. Ya, maka tidak heran kalau kemudian generasi sekarang banyak yang menjadi generasi penikmat, tidak punya keahlian kecuali menjual tanah warisan. Mohon maaf, Kalau orang-orang luar datang ke kota Batavia, mereka jualan ini, jualan itu, jualan bubur, jualan sate, bisa beli tanah? Warga Betawi untuk beli bubur, beli sate harus jual tanah. Ini fenomena. Kita gak sempat diajari oleh mbah-mbah kita bagaimana terlibat dalam perang tanah, penguasaan terhadap tanah. Padahal dulu Pangeran Diponegoro mewariskan dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai Batavia itu betapa banyak, betapa luasnya. Tapi hari ini kita mencari tanah sepetak di Jakarta sulitnya bukan main. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi juga mengingatkan bahwa di akhir zaman berkembangnya bisnis dan perdagangan, sampai disebutkan hatta tu'inal mar'atu ala zaujiha, sampai-sampai perempuan itu harus membantu suaminya. Nanti ini ada satu kondisi di mana memang para wanita bisa terlibat untuk mencari nafkah. Tetapi perlu dicatat, fa innal mar'ata khuliqat min dila, perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tidak akan pernah bisa menggantikan tulang punggung. Tulang rusuk itu yang dijaga itu yang alus-alus, jantung, hati, paru-paru. Sementara tulang punggung itu dipakai untuk mengangkat beban yang keras, yang berat. Tugas laki-laki di situ, tugas perempuan menjaga yang halus-halus. Sebab mereka makhluk halus, ya. Halus perasaannya, lembut jiwanya. Gak pantas mereka dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang selayaknya milik kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi qawwam bagi perempuan. Apa yang menyebabkan nilai kepemimpinan laki-laki, nilai kekuwaman laki-laki? Mereka menjadi qawwam bima anfaqu min amwalihim, karena mereka punya kewajiban untuk menafkahi harta untuk anak istrinya. Maka kalau boleh disimpulkan, nilai qawamnya kejantanan seorang laki-laki salah satunya adalah karena dia menafkahi istri dan anaknya. Setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun amalnya, ketika dia gak mampu menafkahi istri dan anaknya, akan jatuh nilai dan kedudukan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita harus kaya? Kalau dibilang harus, tentu saja tidak. Sebab nanti kalau harus, kalau miskin berarti dosa. Saya ingin meluruskan dalam perkara ini. Nanti ada satu hadis di belakang yang akan saya bacakan, yang menjadi pamungkas, yang membuat hati kita tenang. Bapak Ibu yang pernah mengikuti seminar-seminar bisnis, ini kita melihat salah satu bentuk penyimpangan pemahaman terhadap Islam itu diantaranya adalah sikap hulu terhadap satu dua hadis ataupun tema yang sedang dibahas. Kelompok ini gulu. Kenapa? Karena yang dikaji tiap hari itu-itu saja. Seakan-akan Islam itu tidak ada kecuali hanya itu saja. Sebutlah kelompok-kelompok yang mereka sangat ekstrim di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Itu pembahasan kajian temanya hari-harinya tidak pernah keluar daripada syirik, kufur bitaghut, dan lain sebagainya. Kalau ada pembahasan-pembahasan di luar itu dianggap tidak penting. Nanti ada lagi kelompok-kelompok sufi ghulat, dalilnya itu sahih, tetapi eksploitasi terhadap dalil tadi menyebabkan kemudian perilaku yang diambil salah. Ya, perintah zikir pagi dan petang itu ada dalilnya, tapi kalau 24 jam kerjanya zikir doa saja, ini menjadi masalah. Sama Bapak Ibu sekalian, tema bisnis juga demikian. Banyak motivator-motivator itu yang mengangkat hadis dan dalil umat Islam harus kaya, Rasulullah itu kaya, sahabat 9 orang yang dijamin masuk surga itu kaya semua, miliarder semua, kita harus kaya. Kalau kita gak kaya nanti kita akan begini begitu dan sebagainya. Mereka lupa sahabat yang miskin juga banyak. Kan begitu ya. Maka di sini harus adil, harus proporsional. Anda mau jadi orang kaya, contohnya sudah ada. Anda pengen memilih jalur kemiskinan, contohnya juga sudah ada. Kaya dan miskin itu pilihan. Tapi kalau disuruh milih, kira-kira milih yang mana, Pak? Ya. Mungkin ada satu ceramah ustadz yang cukup viral, bahwa di akhirat nanti manusia akan dibelah menjadi dua, yaitu ahlul musibah dengan ahlul afiyah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang kalau bisnis moncer, lancar, usahanya berkembang, anaknya pinter, sehat, istrinya cantik, soleha, pokoknya gak pernah susah di dunia, enak, ibadah lancar, pergi haji tiap tahun, umroh bisa tiap bulan, itu ahlul afiyah betul, ya. Ahlul musibah itu yang utangnya banyak, anaknya sakit-sakitan, bisnisnya gagal, ya. Tapi dia sabar. Di akhirat nanti Allah akan menyuruh agar ahlul musibah dihisab. Ketika ahlul musibah ini dihisab, cepat sekali Pak hisabnya itu. Langsung, kenapa? Enggak ada apa-apanya. Dosa-dosa dia gugur karena musibah yang dia derita. Maka Allah memberi tiga ganjaran kepada ahlul musibah. Diberi derajat yang tinggi, diberi afiyah, diberi jannah. Ketika ahlul afiyah melihat ahlul musibah mendapatkan karunia semacam ini, apa kata ahlul afiyah? Ya Allah, kalau aku tahu ahlul musibah kayak begini hadiahnya, aku rela disiksa, dicabik-cabik dagingku, digunting-gunting dagingku, asal aku mendapatkan kedudukan gini. Bapak ibu sekalian, setelah mendengar hadis ini, pengen jadi ahlul musibah atau ahlul afiyah, Pak? Hah? Hah? Milih ahlul afiyah atau musibah? Ya afiyah. Doa kita Allahumma afini fi badani, enggak ada kita boleh minta musibah. Ya, tetap saja nas'alukal afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah. Tidak ada yang lebih baik orang setelah mendapatkan keimanan kecuali dia mendapatkan al-afiyah. Bahwa ternyata takdirnya harus menjadi ahlul musibah, tetap saja doanya Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ini ajaran yang proporsional tuh yang seperti ini, ya. Jadi tidak kemudian gara-gara ada keutamaan menjadi ahlul musibah, lalu kita kemudian mendesain hidup menjadi ahlul musibah. Mendesain bisnis supaya gagal, mendesain anak supaya sakit-sakitan, mendesain apa namanya hidup supaya banyak utang. Enggak, Pak, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina limanit taqa." Tidak mengapa, ya, menjadi orang kaya bagi orang yang bertakwa. Suatu hari Amr bin As dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diajak untuk ke medan jihad. Kemudian Rasul mengatakan, "Aku ingin memberangkatkanmu ke medan perang. Aku berharap nanti engkau pulang membawa harta rampasan, ghanimah yang sangat banyak, dan kamu pulang dengan selamat." Maka Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku masuk Islam. Aku masuk Islam bukan pengin cari uang, tapi aku masuk Islam karena ingin bersamamu, karena ingin mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus shalih fi yadi 'abdin shalih." Sebaik-baik harta itu kalau berada di tangan orang yang soleh. Orang soleh itu kalau duitnya banyak, masya Allah, ya, faedahnya sangat besar. Tapi kalau uang yang banyak ini dipegang oleh orang-orang yang rusak. Bapak ibu sekalian, ada seorang pengusaha di Indonesia. Suatu hari dia bisnis, sedang meeting bisnis di Jepang. Waktu makan siang, hidangan disiapkan, dia gak berselera. Akhirnya dia suruh anak buahnya terbang dengan jet pribadinya ke Jakarta untuk beli nasi Padang. Ya, kok kayak ada suara rekaman atau apa ya? Berisik ya? Enggak ya? Bapak ibu sekalian, ini orang kalau tidak punya tujuan ya semaunya. Mentang-mentang duitnya banyak, ya. Bayangkan coba, untuk beli sebungkus nasi Padang yang paling 50 ribu, 100 ribu, dia harus nyuruh anak buahnya terbang naik jet dari Jepang ke Jakarta. Ya, ini kalau tidak paham dalil, tidak ngerti bagaimana Islam mengatur masalah harta, maka akan semaunya saja berbuat. Ya. Mengapa harta kita harus berkualitas? Kita sedikit pertajam. Satu, beban hidup kita yang senantiasa bertambah. Dua, kita hidup di zaman yang manusia banyak menyepelekan urusan mencari ma'isyah. halal haram diterjang semua. Bahkan ada yang menggunakan dalil-dalil agama, apalagi kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Ya, itu ada yang kemudian enggak apa-apa, halal hukumnya itu harta orang kafir. Begitu ya. Ini terjadi betul-betul, Pak. Kami kemarin mendapati ada satu santri di sebuah pesantren yang dia nekat melakukan pencurian di Alfamaret, Indomaret. Ketika diintegrasi jawabannya, kan punya orang kafir, enggak apa-apa halal hukumnya. Masya Allah. Coba kalau dia ceramah kayak begitu isinya, apa enggak rusak ini Islam? Ya. Kita hidup di zaman yang manusia banyak menjual agama dengan dunia. Ini juga yang membuat kita, seperti nasihat Imam Sufyan As-Sauri tadi, bagaimana agar kita memiliki usaha dalam harta yang kita punya. Yang keempat, harta bisa menjadi penunjang dakwah. Tidak bisa dipungkiri, banyak keutamaan yang diberikan kepada orang kaya yang bersyukur daripada kepada orang miskin yang bersabar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu membuat komparasi, mana yang lebih afdol, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang paling besar manfaatnya, Bu? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Apa manfaat orang miskin yang bersabar? Ada manfaatnya enggak kira-kira? Ada lah ya, paling tidak enggak ngerepotin tetangganya, gitu ya. Tapi kalau orang kaya yang bersyukur, ini masjid bisa jadi kayak begini karena ada orang kaya yang bersyukur. Ya, pesantren bisa berdiri itu karena ada orang kaya yang bersyukur. Tapi juga ada doa orang miskin yang bersabar. Tapi hidup ini juga tidak cukup dengan doa, karena ada sunnah syariah, ada sunnah kauniyah. Ya. Kemudian yang kelima, harta menjadi salah satu penyebab kebahagiaan dunia. Rasulullah bersabda, watibun nafsi minan ni'am. Suasana hati yang bahagia itu termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu dapat kesempatan, ya, punya waktu, punya harta yang cukup, bisa jalan-jalan, bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, ini bagian di antara nikmat yang diizinkan di dalam Islam. Ketika semua upaya menikmati dunia tadi semakin membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, nilai kita yang sesungguhnya berada pada kualitas harta yang dicapai. Ya. Nilai kita yang sesungguhnya berada pada kualitas harta yang kita capai. Dan harta menjadi salah satu penentu strata sosial seseorang. Kualitas ya. Kualitas, bukan kuantitas. Banyak orang yang hartanya banyak tetapi nilai harga dirinya rusak. Ya. Tetapi ketika hartanya berkualitas, disitulah nilai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, mereka memang mulia bukan gara-gara hartanya, tapi banyaknya harta mereka bisa menjelaskan seperti apa hebatnya mereka dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya ambil contoh, Pak ya. Kalau di sebuah pesantren tiba-tiba datang seorang donatur. Donaturnya ini cuma lulusan SD, badannya pendek, kulitnya agak gelap, bicaranya gagap, tapi duitnya unlimited. Terus dia bilang sama Ustadz sambil terbata-bata, Ustadz, ini pondok butuh apa tuh Ustadz? Oh kami gini. Mbok yang dibuat RAB-nya nanti sodorkan ke saya, ya. Berapa kira-kira butuhnya? Ya, kalau cuman 10M segera saya cairkan. Ini ceknya. Itu kira-kira ustadz yayasan langsung rapat mendadak enggak, Pak? Saya itu, Pak. Saya yakin itu langsung ustadz manggil yayasan rapat segera buat RAB, undang arsitek dan lain sebagainya. Ini mau dicairkan, kalau enggak cepet-cepet nanti buru-buru dikasihkan orang lain. Lihat itu ya. Orang yang pendidikannya rendah, hartanya berlimpah, kalau berbicara lebih didengarkan daripada yang kebanyakan insya Allah, insya Allah, insya Allah, begitu ya. Ini kekuatan harta itu di situ, ya. Dan memang Ada satu riwayat menyebutkan, kalau kamu ingin mengikat hati manusia, salah satu tempat hati mereka ada pada uangnya. Makanya ada meme yang beredar ya. Kalau kamu ingin selalu dikenang oleh kawanmu, pinjem duitnya, pasti nama kamu selalu diingat. Ya. Maksudnya ditagi-tagi utang terus begitu ya. Jadi itu cara supaya kita tuh selalu diingat oleh kawan kita, gampang pinjem duitnya. Nanti dia ingat kita terus gitu, Pak, ya. Ketemu wajah kita langsung terbayang. Ya, kapan sore kan begitu ya. Pagi siang malam di SMS-in terus gitu, Pak. Kalau kita punya utang itu yang belum lunas itu ya. Kemudian yang ketujuh tadi sudah kita singgung, yang kedelapan banyak peluang pahala dan kebaikan pada harta yang kita punya, di mana banyak perintah syariat yang hanya bisa dilaksanakan dengan adanya harta. Dalam hal ini, bersyukurnya hamba yang diuji dengan nikmat keluasan lebih bermanfaat daripada bersabarnya hamba yang diuji dengan kesempitan. Kemudian harta akan menjadi baik kalau berada di tangan orang baik, dan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Yang terakhir ke-10, hadis Abu Kabsyah Al-Anmari tentang pembagian manusia menjadi 4 jenis. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu milik 4 orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah seorang hamba, abdin razaqahu Allahu ilman wa malan, malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahada bi afdalil manazil. Hamba yang pertama adalah hamba yang diberi Allah harta dan ilmu, dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya dia silaturahim dan dia mengerti hak-hak Allah yang ada pada hartanya. Maka inilah hamba yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua siapa? Abdin razaqahu Allah ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu tetapi tidak dikaruniai harta. Tapi dia selalu berdoa, ya Allah, coba aku diberi harta seperti si fulan, aku akan sedekah kayak si fulan. Coba aku memiliki ini sebagaimana kayak si fulan, pasti aku akan berbuat seperti si fulan. Maka dengan kejujuran niatnya, ya, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Yang ketiga adalah hamba yang oleh Allah dibukakan pintu-pintu dunia tetapi dia tidak paham ilmu agama, serampangan di dalam mencari harta, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk menyambung tali silaturahim dan tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi ahbasil manazil. Inilah hamba yang paling buruk kedudukannya. Dan yang keempat, ini yang paling apes dunia dan akhirat, hamba yang miskin ilmu, miskin harta, tetapi mimpi dan cita-citanya kayak nomor tiga. Hobinya nonton konser artis Korea. Kalau nonton kemudian berdoa, ya Allah coba aku kayak dia. Ya. Siang bisa jalan-jalan ke Singapura, malam makan malam di kota Bandung, nanti besok pagi ke Bali. Ini hobinya orang-orang yang cinta dunia, tidak punya ilmu agama. Maka yang keempat ini nasibnya paling apes. Di dunia dia tidak dapat apa-apa, di akhirat disiksa sebagaimana kelompok nomor tiga. Kenapa? Gara-gara mimpi dan doanya. Penginnya kayak yang nomor tiga. Maka Bapak Ibu sekalian, yang nomor satu inilah yang paling afdol. Nomor dua ini kira-kira ustad-ustad ya, ya. Ilmunya banyak tetapi oleh Allah diuji dengan keterbatasan. Tapi insya Allah kalau niatnya jujur, ini akan sama dengan yang nomor satu. Kenapa? La hasada illa fi isnain. Tidak boleh iri dengki kecuali pada dua perkara, yaitu iri kepada orang berharta yang diinfakkan siang malam, pagi petang, sembunyi dan terang-terangan. Yang kedua, iri kepada ahlul Quran yang selalu dia baca pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada 10 prinsip syariah, bisnis syariah penuh berkah. Baik, ada suara radio. Suara rekaman. Ya, ada suara radio atau suara rekaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita catat untuk mendapatkan keberkahan di dalam harta kita? Poin yang pertama, memiliki konsep hidup berbagi. Belajar dari surat Al-Lail ayat 4 sampai 10, terutama ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sesungguhnya usaha kalian itu beda-beda, pekerjaan kalian tidak sama satu dengan yang lainnya, beragam aneka rupa bentuknya. Tetapi siapa yang di dalam hidupnya punya prinsip a'to wattaqo wasaddaqo bil husna, suka berbagi, berbaginya di atas dasar takwa, percaya kepada janji al husna. Husna artinya jannah. Tapi saya pernah baca salah satu artikel menerjemahkan Al-Husna itu dengan prinsip-prinsip kebajikan. Siapa yang percaya kepada prinsip kebajikan, maka kualitas hidupnya fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kemudahan. Prinsip kebajikan itu apa? Orang yang berbuat baik akan dapat kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang hobinya marah tidak disukai orang. Orang yang senyum ramah dicintai banyak orang. Itu prinsip kebajikan. Orang yang suka memberi pasti dicintai. Orang yang pelit pasti dijauhi. Itu prinsip-prinsip kebajikan dalam hidup. Siapa yang percaya kepada prinsip ini, hidupnya akan dimudahkan. Janji Allah itu apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang hobinya berbagi. Apa yang harus kita bagi, Bapak Ibu sekalian? Ada empat yang dibagi. Satu, berbagi harta, sedekah namanya. Entah itu lewat kotak kencreng yang nanti sudah disiapkan, ya, atau yang tadi sudah diumumkan. Ini kita berbagi kepada para santri, kepada anak yatim, kepada lembaga pendidikan, kepada masjid dan lain sebagainya. Yang kedua, berbagi kata. Karena tidak semua orang butuh harta. Kalau ada orang kaya, anaknya nakal, konsultasi kepada kita, itu kira-kira minta apa, Bu? Bukan minta uang. Dia minta kata, minta solusi, minta ucapan. Rasulullah bersabda, wa idza stansah fansah lahu. Kalau ada orang yang minta nasihat, berilah dia nasihat. Ya, lihat kehidupan sebagian para ustadz di pesantren, gak punya apa-apa, tetapi dia rajin berbagi kata, suka memberi nasihat kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Yang ketiga, berbagi cinta. Berbagi cinta itu apa, Bu, maksudnya, Bu? Ya. Ya, konotasinya jangan kemudian kesana terus, ya. Berbagi cinta ini berbagi empati, berbagi simpati, ya, mengelus kepala anak yatim, memiliki kepedulian kepada mereka. Ini bagian daripada berbagi cinta. Yang keempat, berbagi tahta. Tidak kemudian semua direbut, dikerjakan jadi Raden Ngabei katanya, ya, semuanya serba dikerjakan sendirian. Orang yang punya hobi selalu berbagi ilmu, berbagi rizki, berbagi cinta, berbagi tahta. Insya Allah, janji Allah tadi apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Dia akan diberi kemudahan. Orang yang diberi kemudahan bukan berarti gak punya masalah. Masalah dia banyak, tetapi kemudian dikasih kemudahan. Ya, bingung nih, anaknya mau dimasukin mana ya? Tiba-tiba teringat, ngobrol sama temennya, udah masuk di pondok saya aja, karena kamu teman SD saya, teman baik, udahlah gratis. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, seorang ustaz bingung, istrinya hamil 9 bulan, kata dokter, kata bidan harus bedah sesar. Masya Allah, ternyata jumpa dengan kawan lama yang ternyata jadi dokter bedah. karena memang itu kawan, fasan yusrul yusra. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu nanti ada bagian satu poin yang bercerita kenapa kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Jamaah sekalian, ada istilah orang bejo sama orang pinter, menang mana, Pak? Orang bejo, ya. Bejo itu artinya apa? Beruntung. Ya. Ada orang yang hidupnya itu bejan, beruntung, tapi ada orang yang hidupnya itu selalu apes dan sial. Tapi Bapak Ibu kalau perhatikan, orang-orang yang hidupnya itu nasibnya baik selalu memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan orang yang nasibnya sial. Itu sudah pasti. Bisnisnya sama, sama-sama jual sate, lah ini berhasil, ini gagal. Bisnisnya sama, sama-sama jual madu, tapi yang ini berhasil, ini gagal. Saya yakin gak mungkin sikap perilaku hidup mereka berdua sama, itu gak mungkin. Ya, selalu ada karakter-karakter yang membuat dia layak untuk mendapat keberuntungan. Sementara yang satunya memang dia memiliki sifat dan karakter yang layak kalau hidupnya jadi sial. Ya, tapi kalimat ini gak boleh untuk menjustifikasi orang lain loh ya. Ini hanya untuk buat muhasabah diri kita. Apa yang salah pada diri kita ketika kita selalu gagal dan gagal? Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini konsep berbagi inilah yang kita saksikan, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha. Tadi doa malaikat yang sudah disampaikan oleh pemberi kata pengantar sudah sangat tegas itu. Doanya apa? Allahumma ti mungfikon kholafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak. Ya, itu ganti. Infak itu kan tidak harus harta, Pak. Senyum kamu itu sedekah, begitu kan? Amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang itu sedekah. Semua kebajikan itu sedekah. Jadi yang disebut dengan Allahumma ti mungfiqan khulafa, beri ganti kepada orang yang berinfak. Walaupun saya percaya semuanya tidak akan menolak kalau diberi infak harta. Ya. Memang kebanyakan manusia sangat suka, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat suka dengan harta itu. Ya. Maka apa? Prinsip yang pertama ini sangat erat hubungannya dengan semua dalil yang menyebutkan bahwa orang yang dimudahkan urusan ekonominya, urusan hartanya, berhubungan erat dengan perilaku dia, yaitu kebiasaan untuk berbagi dan memberi. Saya baca satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Seorang anak muda ketika dia bekerja di sebuah pabrik, dia merenung, apa yang bisa saya lakukan supaya nasib saya berubah? Akhirnya dia dapat nasihat untuk mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Sebab apa? Teorinya Albert Einstein itu berbunyi begini. Kalau ada orang yang hidupnya mau berubah, kok yang dilakukan itu-itu juga tanpa ada yang berbeda, itulah definisi orang gila. Jadi kalau ada orang yang rezekinya mau bertambah, cara yang dilakukan sama saja, ini namanya orang gila. Akhirnya pemuda ini kemudian merenung, dia menemukan dua hal. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia bangun 2 jam sebelum azan subuh berkumandang. Dia zikir, dia doa, dia sholat, dia tilawah. Yang kedua, kalau tadi itu hubungan vertikal kepada Allah, yang kedua hubungan horizontal kepada manusia. Ada istirahat 1 jam di waktu siang. Apa yang dilakukan? Dia sedekahkan yang setengah jam buat aktivitas sosial. Pokoknya dia infak waktu, infak tenaga setengah jam per harinya. Apa yang dilakukan? Banyak, Bu. Datang temennya, kamu pegel gak? Mau tak pijeti, gitu kan? Ya, sini-sini biar saya nyapu, begitu kan? Setengah jam waktu dia berikan untuk umat, entah apa saja. Akhirnya orang ini jadi terkenal, tidak, Pak? Kalau ada dia, kita lagi pegel, mau gak pijetin saya? Ya. Nah, orang ini kalau sudah terbiasa berbagi, akhirnya orang mengerti, banyak orang kemudian tertarik. Saya ambil contoh kalau di dunia santri. Saya tinggal di pesantren, Bapak Ibu sekalian. Santri saya ada 1000-an, ya. Coba ya kalau misalnya ada santri hobinya begini. Ustadznya lagi nyapu, tiba-tiba santrinya bilang, Tat, sini Tat, saya nyapu, begitu ya. Oh iya, terima kasih. Ustadznya lagi ngepel, Tat, biar sini saya ngepel, Tat. Ustadznya lagi mau ngebersihin sepatunya, Tat, biar sini saya ngesol. Ustadznya lagi berbuat apa, dia datang, Tat, biar sini saya bantu. Ini ustadznya apal gak sama di akhirnya? Apal. Besoknya ustadznya pulang dari kota, bawa bingkisan makanan. Ketemu santri lagi jaga. Kira-kira dipanggil gak itu? Ya, bingung mau dikasihin siapa ini makanan. Ada santri yang dia kenal, cocok deh kamu sini. Mungkin di sana ada santri yang lain, tapi yang dipanggil pasti dia. Kenapa? Dia ini yang sering berbagi. Ada mantan, bukan mantan, alumni kami pak, datang menemui saya dengan wajah yang memang masya Allah nggak enak untuk dilihat. Loyo dia, lemes nggak bergairah. Tat, nasibku kok begini-begini terus ya Tat. Ya, saya bilang sama dia, Yahi, jangan ketemu saya lagi. 2 bulan jangan sampai ketemu saya. Dan selama 2 bulan ini, ucapkan kalimat ini. Kalau kamu pengen berubah, ucapkan kalimat ini kepada setiap orang yang kamu temui. Jadi kalau ketemu orang, bilang begini, Pak, apa yang bisa saya lakukan? Mana yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya bantu? Ucapkan kalimat ini kepada siapa saja kamu temui. Saya yakin 2 bulan nasib kamu berubah. Itu banyak pengalaman itu pak, ya. Coba silahkan diperhatikan deh ya. Nanti begitu melihat ustadznya nyapu, Tat, sini Tat, nasibnya berubah itu, ya. Nanti ada aja sesuatu yang berbeda antara kondisi kita dengan santri yang lainnya, ya. Bapak-bapak, para pemuda, silahkan ini. Atau wataqo wasoddaqo bil husna, nanti dia akan fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk membuat hambanya cukup dan kaya dengan profesi, dengan apapun profesi yang dikerjakannya. Profesi dan pekerjaan itu apa saja nggak peduli. Karena kadang-kadang begini, ustadz di pesantren atau ikhwan yang jualannya cuma gorengan, apa disangka untuk jadi orang kaya itu kemudian harus jualan mobil, jualan emas, jualan hotel? Enggak pak. Jualan gorengan bisa jadi miliarder enggak pak? Bisa. Satu hari menjual 1 juta gorengan, satu potongnya 1000, tapi kan 1 miliar jadinya. Ya, saya punya kawan ini cuman jualan roti 1000-an, tapi infaknya 1 bulan 100 juta. Gitu loh. Kenapa? 1 hari produksinya 1 juta piece. Begitu. Memang cuma 1000, tapi kan produksi seharinya bisa ratusan juta nilainya. Ya. Jangan disangka kemudian jadi ustadz, jadi guru, jadi ini kemudian gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala uzaki ala nafsi wala uzaki ala ahadin. Saya kadang-kadang kalau sudah masuk bab yang satu ini, ya, suka terpaksa, bukan terpaksa, jadi ingin bercerita dan gregetan sekaligus. Karena ada ikhwan-ikhwan yang suka curhat begini, ustadz, saya ini kan profesinya guru, dari pagi sampai sore udah capek ngajar, sore mau cari tambahan-tambahan apa, badan udah capek, istri saya juga ngajar, anak saya juga banyak, ya. Nah, kalau urusan yang satu ini kadang-kadang saya terpaksa adu-aduan loh, ya. Bapak ibu sekalian, ini sekedar tahadus bin nikmah. Saya diuji Allah dikasih anak 12, renteng-renteng, dari yang umur 60 hari sampai yang umur 20 tahun. Begitu ya. Kalau berbicara pekerjaan yang ngajar di pondok, walaupun sampingannya banyak, begitu ya. Ya. Yang saya ingin angkat itu begini. Ikhwan-ikhwan ataupun siapa yang mengeluh tentang keadaan ekonominya seringkali beralasan tidak punya waktu. Tapi begitu dia punya waktu longgar 1 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dipakai buat nonton YouTube, dipakai buat WA-an, dipakai untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, alasan sibuk, gak punya ini, gak punya itu. Ini saya cerita ya. Saya punya anak nomor 2 bu, pak. Sejak kelas 1 MTS dia sudah mulai mencoba untuk merintis. Di pondok itu kalau pengen jajan dia nyuci baju teman, itu kan, ya. Padahal dia mau nyebut minta uang saku berapa saya berikan, kira-kira begitulah ya. Tapi dia milih kayak begitu, nyuci baju temennya, jajan dapat 2.000, 3.000, ya. Baru dipakai buat jajan. Di akhir kelas 3 dia mulai menyodorkan kepada saya satu kamus yang akhirnya tidak dicetak tapi hanya difotokopi dibagikan kepada teman-teman. Baru kemudian ketika naik satu SMA disodorkan lagi, Bi, tolonglah Bi, ya. Ini apa kelebihan kamus kamu itu apa? Ya, terlepas dengan segala kekurangan, akhirnya buku itu saya cetak. Dan sampai kelas 3 SMA dari tulisannya dia punya penghasilan tidak kurang dari 30 juta setahun. Berarti 2,5 juta per bulan, ya. Dan sejak santri kelas terakhir, dia kalau hari Ahad atau hari tertentu suka pulang curi-curi ke rumah, pinjem HP saya, pinjem HP uminya, pinjem sebentar ya Bi, ya. Klik-klik, klik-klik, klik-klik, klik-klik, rupanya sudah berlanjut hubungan dengan internasional. Hari ini lulus SMA umur 18 tahun, jaringan bisnisnya sudah sampai kemana-mana, ya. Di akhir 2017 kemarin saya tanya, 2018 apa target kamu? Bismillah, insya Allah per Januari 2018 saya punya target omset 300 juta per bulan ke atas. Serius kamu? Saya bilang, iya. Ya, saya tanya kemarin tanggal 27, gimana? Udah tembus? Alhamdulillah sudah lewat, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya cuma pengen ngasih tahu begini, ya. Di tengah keterbatasan kita, itu semua sangat tergantung kepada investasi waktu, tenaga, dan pikiran kita itu ada di mana. Seorang Ustadz, Felix Siyau, ditanya apa rahasianya? Kok dia bisa mengalami lompatan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya? Yang kita masuk Islam sejak balita, sejak lahir dari rahim ibu kita, ya, keluar dari rahim ibu kita, langsung jadi Islam. Tapi hari ini ilmu kita mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Apa jawaban Ustaz Felix? Beliau mengatakan, yahi, semua orang tergantung investasi waktunya di mana. Kamu walaupun sudah masuk Islam sejak balita, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kemudian sehari baca saja gak sampai setengah jam. Saya per hari 7-8 jam untuk belajar Islam. Nah kalau ngadapi orang kayak begini, 2 tahun kebalap gak Pak kita Pak? Gak usah nunggu 2 tahun itu ya. Ya, ngelihat orang yang semangatnya dalam belajar kok kayak begitu, ilmu kita langsung kesalip. Sama, belajar tentang bisnis, belajar tentang ini itu gak butuh waktu lama. Saat teman-temannya menghabiskan waktu untuk main, untuk jalan-jalan, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, ini gak mau dia. Utak-utik, insya Allah dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih prestasi semacam itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi orang tergantung dia menginvestasikan waktunya berada di mana. Artinya apa? Tinggal di tempat terpencil tidak menjadi penghalang. Kalau dulu bisnis itu harus di tengah kota, sekarang enggak Pak, di puncak gunung asal ada sinyal ya. Ya, insya Allah itu masih bisa jalan, begitu loh. Ya, ini zaman dulu masya Allah dengan telepon itu kita ketergantungan sekali. Hari ini nggak ada. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini prinsipnya Allah tidak pernah kekurangan cara untuk membuat hambanya cukup dan kaya dengan apapun profesi dan pekerjaannya. Jadi guru yang profesional sampai mampu menulis sebuah buku panduan yang luar biasa, wah itu masya Allah dipakai nanti. Antum tahu yang namanya Kiai Haji Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren Gontor, nulis buku panduan tajwid sudah berapa juta eksemplar sampai sekarang. Ya. Padahal cuma kayak begitu. Ya. Menulis buku Durusul Lughah dipakai oleh jutaan santri. Coba kayak begitu. Ya. Ini sekali lagi di tempat manapun kita masih punya peluang, dengan pekerjaan apapun masih ada harapan. Asal kemudian kita serius tertarik untuk kemudian mau mengembangkan. Yang ketiga, berbuatlah yang mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddama. Ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memperhatikan apa yang kalian lakukan. Diawali dengan ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha memperhatikan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, perhatian Allah itu nanti akan diikuti dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil ilustrasi. Kalau di sini Bapak Ibu ngaji bawa anak kecil. Anaknya jalan-jalan di sini. Enggak ganggu, enggak ngapa-ngapain. Ibunya lagi dengerin pengajian. Kira-kira sama ibunya diapain itu anak tadi? Hah? Ah, biarin aja. Wong cuma jalan-jalan ke situ kok. Tapi kalau anak ibu tiba-tiba jalan ke sini, naik ke atas meja, nginjek-nginjek laptop saya, nendang ini aneka macam buahan sampai berantakan, ibunya nonton di depan, bengong aja, mungkin enggak kira-kira? Kebangetan kalau sampai kayak begitu, ya. Artinya apa? Ini perbuatan sangat mengundang perhatian. Pasti ibunya agar segera mengambil respon. Kita belajar dari bayi. Apa yang dilakukan oleh bayi ketika dia butuh air susu ibunya? Dia akan menunjukkan ekspresi butuh dengan tangisan. Tangisannya gak langsung level 7, Pak. Level 1 dulu. Oe, oe, begitu ya. Ibunya lagi nyetrika. Kata ibunya apa? Bentar ya, nak. Dikit lagi. Padahal masih setumpuk. Ya. Oe, oe. Agak tinggi lagi levelnya itu. Ya. Iya, dikit lagi, ya. Oe, oe, oe, oe, panjang, makin melengking, makin tinggi, gitu ya. Iya, dikit lagi, sabar, begitu kan, ya. Akhirnya, oe, oe yang terakhir, gedubrak, jatuh. Ibunya kira-kira langsung apa, Pak? Bu, itu dicopot, itu setrikaan, gak peduli, masih panas, langsung itu diambil anaknya. Kenapa? Ini sudah terlalu nih, kalau sampai gak diperhatikan. Ya, maka perhatian Allah kepada manusia satu dengan yang lainnya pasti beda-beda. Perhatian Allah sama orang malas dengan rajin sama tidak? Enggak mungkin sama. Perhatian Allah kepada pengangguran sama yang banyak kerjaan pasti beda. Perhatian Allah sama bujangan dengan orang yang sudah berkeluarga sama atau beda, Pak? Beda. Perhatian Allah dengan keluarga yang anaknya satu sama anaknya 12 sama atau beda? Beda, kira-kira begitu ya. Makin kita berbuat sesuatu yang mengundang perhatian Allah, makin banyak keterlibatan Allah di dalam semua proses hidup kita. Ya, maka carilah sesuatu yang paling menarik untuk mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip-prinsip kehidupan kita diajari, kalau kita mau mancing kok modalnya cacing, kira-kira dapat ikannya ikan apa, Pak? Dapat ikan paus enggak kira-kira? Enggak mungkin. Mau mancing di kali kok dapat paus. Kalau mau mancingnya dapat paus, itu harus ke tengah lautan. Umpannya juga ikan besar. Kan begitu. Jadi kalau kita mau yang besar, umpannya juga harus yang besar. Kita ingin perhatian Allah lebih besar, yang kita lakukan juga lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Saya melihat bahwa cara Allah memberi rezeki kepada kita itu salah satunya begini. Mirip, ada simulasi begini, Pak. Saya bawa duit 100 juta di sebuah majelis, saya bilang, ayo, siapa yang pengin duit 100 juta ngacung. Tapi saya ngomongnya dalam hati. Ada yang ngacung gak kira-kira? Saya ulangi lagi, yang pengin duit 100 juta ngacung, tapi dalam hati. Ada yang ngacung gak? Tiba-tiba di pojok belakang ngacung. Ustaz, saya mau izin ke belakang. Ah, sini kamu, sini. Ya. Kira-kira itu temennya pada bingung gak itu? Kok gara-gara ngacung ingin ke belakang dapat duit 100 juta? Bingung gak itu? Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala berbagi rezeki kepada kita. Ya. Mau tahu contohnya? Di Pekalongan ada tukang becak yang pengin pergi haji. Ya, ada tukang becak yang pengen pergi haji. Dia sadar duitnya terbatas. Gimana caranya ya supaya ngumpulin duit cepet naik haji? Mau dimakin kencengin genjotannya, nggak pengaruh itu. Ya, apa yang dia lakukan? Dia cari yang mengundang perhatian. Setiap hari Jumat dia sedekahkan tenaganya. Semua yang naik becak tidak dimintai bayaran. Tapi selesai turun, tukang becaknya bilang, Pak, doain saya ya supaya naik haji. Oh iya ya, tenang saya doain, kata penumpangnya begitu ya. Satu penumpang, dua penumpang, satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, semua yang naik beca dia pada hari Jumat selalu digitukan. Doakan saya, Pak, supaya naik haji. Iya, saya doakan. Dia belum berbuah-buah itu sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sampai suatu ketika di sore hari ada orang kaya naik becak dia karena bapak ini sambil bawa becak juga pegang mushaf Al-Quran barangkali, ya, tertarik naik becaknya. Begitu mau dibayar, maaf pak, terima kasih, ini masih hari Jumat, bapak beruntung. Loh, ada apa? Iya, saya memang mau sedekahkan tenaga saya pada hari Jumat, tapi tolong ya pak, doakan saya naik haji. Lah ngomong-ngomong mau naik haji kapan? Ya belum tahu pak. Ya sudah, besok hari Senin datang ke rumah ya sama ibu. Jadi itu pak, ya, berangkat. Yang terbaru, subhanallah, nonton ya, yang lagi viral itu, Agim memberi umroh kepada dua orang suami istri yang buta. Ya, dua orang ketika ceramah Agim dengan Jenderal Gatot waktu itu, kemudian dia ngacung sambil dia buta, dia cerita begini-begini dan sebagainya. Ada satu doa saya yang seharian belum terkabul, ya, saya tuh pengen umroh, ya, tapi belum mampu. Jadi maksud saya begini, kalau memang mau ngasih hadiah saya umroh itu nggak bisa sekeluarga, ya udahlah buat istri saya aja. Padahal nggak ada yang mau ngasih gitu ya. Tapi dia ngomongnya begitu. Kalau memang keberatan untuk ngasih umroh kepada saya, ya kalau sekeluarga nggak bisa, ya udah jatah saya biar buat istri saya aja. Padahal nggak ada yang mau ngasih jatah dia. Tapi dia menyindir dengan kalimat begitu. Akhirnya Agim langsung pegang mikrofon. Baik, khusus untuk Anda umroh berangkat sekeluarga. Subhanallah itu ya. Langsung itu suami istri yang sama-sama buta pelukan, menangis di tengah ribuan jamaah. Itu cara kita mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita pengin dapat hadiah mendadak harus sering-sering apa? Sering-sering ngacung, gitu loh. Ngacungnya silahkan dengan berbagai macam cara. Di Jakarta ada yang berangkat haji gara-gara dia apa? Setiap hari sedekah Rp3.000 dikumpulkan selama 3 tahun, terkumpul uang Rp3.000.000. Waktu Idul Adha dibelikan 2 ekor kambing. Orang miskin, pemulung, tinggal di sebuah gubuk reot di pemukiman kumuh, datang ke takmir masjid menyerahkan 2 ekor kambing. Ini menarik perhatian enggak, Bu? Ya, kalau ada miliarder sedekah membawa 2 ekor sapi, itu biasa enggak? Biasa. Misalnya apa? Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala tahun ini menyembelih sapi limusin seharga 50 juta. Ah, biasa begitu ya. Tapi kalau ada orang miskin, pemulung, kok bisa menghadirkan kambing 2 ekor? Ini spesial, betul-betul menarik perhatian. Allah gerakkan sejumlah hambanya untuk meliput kegiatan dia. Akhirnya ada satu semacam yayasan yang bergerak di bidang haji umroh tertarik untuk memberangkatkan keduanya. Itu cara kita mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dengan berbagai macam cara, akan membuat orang lain bingung kenapa kita bisa kayak gitu sementara dia tidak. Ada orang itu bisa dapat duit 50 juta gara-gara nyapu di depan rumah. Ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak lagi nyapu depan rumah, tiba-tiba mobil berhenti. Tintin, maaf numpang tanya, rumahnya Pak Harjo yang mana? Oh, mari saya antar, yang tanahnya mau dijual itu ya, mari saya antar. Karena dia bangun pagi, pada subuhnya pun gak tidur lagi. Dia kemudian ngantar ke sana, tanah deal 1 miliar, dapat fee 2%, dapat itu 20 juta. Tetangganya heran dia bisa beli vario baru. Itu gimana ceritanya kamu kok bisa dapat vario baru? Gara-gara nyapu tadi pagi, gitu ya. Loh, saya tiap hari nyapu gak dapat, gitu kan. Ah, itu ngacungnya gak pas. Ya, jadi kalau kita rezekinya mau berubah harus sering-sering apa? Mengadu nasib. Saya punya santri pak, dia suatu hari mendatangi kiainya. Dia bilang sama kiainya begini, ini kiainya cukup disegani. Dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah selesai tugas 2 tahun. Oh iya, bagus-bagus, alhamdulillah. Terus gimana? Ya insya Allah ini Ustaz, saya habis ini mau menikah. Oh iya, bagus-bagus itu. Kamu memang sudah ya, rencana saya mau nikah dengan anak Ustaz. Hah? Kaget dia. Langsung Ustaznya gak bisa berbicara apa-apa. Ustaz, saya mencoba mengumpulkan segala keberanian saya ingin ngelamar anak Ustaz. Akhirnya bingung ini Ustaz, mau marah, apa alasannya? Mau ditolak, anak ini juga baik gitu ya, tapi kok nekat banget datang sendirian. Ya, orang lain, ustadz yang lain, saya saja segan, dia nekat itu. Akhirnya dapat pak anaknya itu, gitu loh. itu namanya mengadu nasib. Jadi rajin-rajinlah mengadu nasib yang begituan, gitu loh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang-orang yang berani untuk ngacung itu peluang menangnya sangat besar. Ya, yang jadi penonton enggak bakal kebagian itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin nomor 3. Yang keempat, totalitas mengabdi kepada Sang Pemberi Rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu ta'ala yaqul, ya bani Adam, tafarrag li ibadati, amla sadrakal ghina wa asudda faqraka, wa illa taf'al mala'tu yadaka suglan wa lam asudda faqraka." Hadis riwayat Tirmizi. Wahai anak Adam, totalitaslah kalian beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Aku akan tutupi kefakiranmu. Tapi kalau kamu tidak mau beribadah kepadaku, lihat, kamu kerja berangkat gelap, pulang gelap, tapi juga gak kaya-kaya. Ya, habis waktunya tiba-tiba sudah tua. Sementara ini itu cicilan belum terlunasi semuanya. Sibuk mencari harta sampai kemudian gak mampu beribadah, akhirnya dia tetap saja menderita. Ya, mungkin dia punya rumah besar, mungkin punya mobil mewah, tetapi hatinya tidak pernah kaya. Selalu dalam kekurangan, selalu banyak keluhan. Tapi orang yang totalitas beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hatinya, akan dibuat lapang dadanya. Ya. Maka apapun yang kita lakukan kalau kemudian tidak diniatkan dalam rangka ibadah, selalu nanti akan ada kekurangan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mengabdi kepada Sang Pemberi Rezeki, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Sebagian ikhwan-ikhwan, para santri, ustadz khususnya, mungkin sudah dapat doktrin dari para kiai, rezeki itu sudah dijamin, tenang saja. Ya, ini kalau doktrin-doktrin digontor itu macam begitu, Pak. Mengabdi bertahun-tahun tidak digaji, ya, tapi mereka yakin mantap rezeki itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini saya ingin bukan menyalahkan, bukan kemudian menganggap keliru, tapi ada yang perlu kita sempurnakan. Rezeki Allah itu tidak tunggal. Ada 4 macam jenis rezeki. Ya. Kalau kita lihat, ada 4 macam jenis rezeki. Satu, rezeki yang dijamin. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Nah, kita sering nih berdalil dengan ayat ini. Tenang. Bi, mbok kerja toh, Bi? Tenang, Tommy. Rezeki itu sudah dijamin. Kalau memang takdirnya kita kaya, pasti kaya. Tapi walaupun kita pontang-panting kerja siang malam, kalau takdirnya miskin, ya kita tetap miskin. Nah, ini kalau kemudian berdalil pakai ayat ini keliru, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada rezeki yang memang sudah dijamin. Usaha nggak usaha, itu sudah ada jatahnya. Sinar matahari, oksigen, air yang mengalir, itu semua tanpa usaha kita akan mendapatkannya. Ya, atau kalau kita gambarkan seperti kita sedang duduk di bawah pohon, ada buah yang jatuh. Ini yang namanya min haitsu la yahtasib. Ya, tetapi kalau kita pengen butuh yang di atas, ini kita harus manjat atau menggunakan galah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak seperti binatang kebutuhannya. Kalau kebutuhan kita seperti binatang, cukup ada air, rumput atau makanan, selesai. Tapi kita punya tanggung jawab pendidikan, punya tanggung jawab infak, zakat, sodakoh. Disitulah kemudian kita mencari rezeki yang nomor 2, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah sesuai dengan pekerjaannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang janji di akhirat bahwa kita nanti akan mendapatkan sesuai dengan yang kita kerjakan. Tetapi dalam kehidupan dunia kita pun menyaksikan orang yang malas dengan yang rajin itu rezekinya berbeda. Ada orang yang satu jamnya oleh Allah dibayar 10.000 rupiah, ada orang yang satu jamnya dibayar 100.000 rupiah, ada orang yang satu jamnya dibayar 1.000.000 rupiah. Kalau dia tidak bekerja, nggak dapat dia. Contoh kuli bangunan, kalau berangkat dia dapat rezeki digaji, kalau nggak berangkat ya nggak ada rezeki. Ya, tergantung kita bekerjanya seperti apa. Nah, kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka membuka pintu nomor dua ini luar biasa. Ya, kenapa mereka nggak mau sholat berjamaah? Bagi dia sholat ke masjid 30 menit itu kehilangan 10 pelanggan. Maka berhitung sekali buat mereka. Ba'da subuh sudah berangkat. Maka kalau kita bekerja kepada orang-orang kayak begitu, masya Allah, pelitnya mereka terhadap waktu. Punya karyawan pengen sholat itu mereka marah-marah. Kenapa? Time is money. Buat mereka waktu adalah uang. Ya, kalau kita proporsional, kerja tetap kerja. Kenapa? Ada rezeki yang ketiga, yaitu rezeki yang ditambahkan. Siapa yang akan mendapatkan rezeki yang ditambahkan? Rezekinya orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Bagaimana bersyukur? Bapak Ibu sekalian, secara umum konsep bersyukur itu adalah mendayagunakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepadanya. Tetapi ada makna bersyukur yang lain yang nampaknya perlu kita pertajam. Apa itu? Menggunakan otak kita untuk berpikir. Cara mensyukuri otak kita ini jangan kemudian dibiarkan. Mohon maaf, kami kalau wawancara karyawan itu ada di antara mereka yang kemudian ketika minta pekerjaan begini, "Tat, mau saya dikasih kerjaan, Tat. Wis toh, kerja apa saja mau. Sing mending satu, ojo kon mikir." Wah, ini yang repot. Dia mau kerja apa saja asal kerja yang tidak mikir. Padahal kerja mikir inilah yang uangnya besar. Saya punya kawan. Memang dia pemikir betul. Ya, sampai kemudian bisa melahirkan produk IT. Dia membayar satu orang karyawannya satu bulan bisa 200 juta rupiah. Ketika dia kemudian menemukan produk IT-nya, karena canggih, langsung ditelepon oleh para pengusaha. Langsung dari Cina, langsung dari Brunei. Bahkan pengusaha Cina langsung datang ingin membeli proyek dia. Saya kaget, "Tat, saya gak tahu kok bisa sampai kayak begini. Perusahaan saya sudah ditawar. Berapa mas? Berapa M?" "Bukan M, Tat, T," dia bilang. Masya Allah. Itu dulu teman main, Pak. Ya. Tapi karena otaknya dipakai, perusahaan dia ditawar sekian, 5T. Sudah kebayang duit 5T kayak apa, Pak? Ya. Nah, ini ya, namanya menggunakan pikiran kita. Ini termasuk nikmat yang harus kita lipat gandakan cara mensyukurinya. Ya. Kemudian yang keempat, rezeki yang dijanjikan. Siapa yang mendapatkan rezeki ini? Yaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang kelasnya para ikhwan, para ustaz, para santri, kok berlomba-lomba mencari rezeki melalui pintu yang nomor dua, kita kalah dengan tetangga sana. Ya, ayo kita buka yang nomor tiga, kita buka yang nomor empat, yaitu rezeki yang dijanjikan dengan rezeki yang ditambahkan. Ini yang akan membuat kualitas rezeki kita akan cepat berubah. Ya, Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya totalitas mengabdi kepada Sang Pemberi Rezeki. Kemudian yang kelima. Jadikan akhirat sebagai tujuan akhir. Sebuah riwayat menyebutkan mangkanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan merusak, mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemiskinan akan dijadikan di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan. Tetapi barang siapa yang akhirat itu tujuan akhirnya, maka Allah akan mengumpulkan, ya, mengumpulkan urusannya, dipermudah urusannya, dan Allah akan memberikan kekayaan kepada dia di dalam hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Jadi dia yang dikejar-kejar uang, Pak. Ya. Saya membaca kisah tulisan Dr. Hasan Haikal, bagaimana ketika sang Ustadz Habib Rizik mendapat tawaran, masya Allah angkanya sangat-sangat menggiurkan, tetapi semua ditolak. Ya, dalam hal ini sekali lagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan dunia dalam keadaan mengiba-iba kepada dia. Bukan dia yang mengejar-ngejar, tetapi rezeki itu yang akan mengejar-ngejar dia. Dunia itu seperti bayangan, kalau kita kejar malah gak kita dapatkan, tetapi ketika kita berhenti, maka dia akan berada bersama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah bisa merasakan kenikmatan menjadikan akhirat sebagai tujuan. Ya. Kemudian yang keenam, setiap yang kita kerjakan akan dibalas dengan sempurna. Ini mudah-mudahan para ikhwan yang bekerja di lembaga pendidikan ataupun dimanapun, teori ini saya mencoba untuk praktekkan karena saya sudah 22 tahun mengajar di pesantren. Dari sejak lulus sampai hari ini masih berkutat di pesantren, ya. Nah, ada nasihat yang sangat menarik di sini. Kalau seorang bekerja dengan kualitas 2 juta, kok dia dibayar 1,5 juta, maka Allah akan menyempurnakan yang 500 ribu dengan cara yang lain, dalam bentuk yang lain. Allah kasih anaknya sehat, ranking, dapat beasiswa, istrinya soleh, nurut, taat, sehat. Itu mahal sekali loh nilainya. Ya. Sebaliknya kalau kita bekerja dengan kualitas 1,5 juta, lah kok dibayar 2 juta? Hati-hati, itu kartu kredit yang kita terima. Nanti akan datang hari penagihan massal ketika kita tidak siap itu semuanya. Berarti bagaimana? Kalau kita bekerja di sebuah tempat, ini pantasnya kita dibayar 3 juta, kok cuma menerima 2 juta? Terima. Ya. Yang 1 juta Allah akan berikan dalam bentuk yang lain, insya Allah. Ya, itu menjadi tabungan kita. Jangan kemudian alah, lembur gak lembur sama aja. Ya, kayak begini juga hasilnya. Betul, kalau Anda di pesantren misalnya, kemudian hanya bekerja sesuai dengan, ya pokoknya segini toh, kemudian tidak ada yang tersisa buat amal soleh, maka mungkin gaji gak berubah. Tapi jangan-jangan nanti ada sesuatu yang dikurangkan. Anak kita sakit-sakitan, anak kita ada yang kecelakaan, yang itu kalau diuangkan mahal sekali harganya. Ya. Maka kami kalau di pesantren selalu diingatkan oleh sang kiai, jangan sampai amal soleh kalian, kebaikan kalian itu dibalas total seluruhnya di dunia. Harus ada yang tersisa untuk di akhirat sana. Kan ada tipe-tipenya, kalau ya wani piro ngundang saya gitu kan. Ya. Lah saya disuruh ngajar di situ dibayar berapa? Ya. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan banyaknya jam terbang yang harus saya kunjungi di berbanyak tempat, ada orang-orang yang kemudian mungkin terbiasa berhubungan dengan orang-orang yang standarnya menggunakan hitungan. Ustadz maaf Tat, ini pribadi saya banget Tat, ya, nggak saya ceritakan lain-lain. Ustadz tuh minta bayaran berapa? Ya, wallahi 21 tahun saya urusan begini, paling pantang kalau sudah berbicara yang demikian. Ya, kita percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ini. Kalau kita layaknya dibayar 5 juta, kok cuma menerima 2 juta? Yang 3 juta akan disempurnakan dalam bentuk yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sekedar tahadus bin nikmat. Suatu hari ada kawan yang datang kepada saya, dia cerita anaknya cuma 2. Saya bilang, kok cuma 2? Ini anak saya 2 dan yang terakhir. Loh kok terakhir? Istri saya kalau hamil baru 1 bulan langsung bed rest. Ya, saya capek stres itu ngurusi selama 8 bulan, yang ngurusi cucian, ngurusi masakan, kemudian ngurusi anak. Istri saya cuma tidur aja di atas ranjang. Masya Allah ya, ternyata istri sehat itu mahalnya bukan main, Pak. Pak, kalau disuruh milih yang sakit suami atau istri, Pak? Kalau milih, milih suami yang sakit atau istri yang sakit, Bu? Hah? Milih loh. Ya. Saya milih suami yang sakit. Kalau saya sakit itu rumah masih bersih, anak-anak masih disuapin, ya. Mereka masih dimandiin, gitu kan? Kita pun masih dipijitin. Kopi masih dibuatin, ya. Tapi kalau istri yang sakit, Masya Allah, itu udah rumah kayak kapal pecah, ya. Kita kerja juga gak semangat. Urusan anak-anak dan sebagainya gak bisa kita tinggal. Maka istri yang sehat itu mahal. Kalau saya bilang, bicara yang satu ini termasuk nikmat yang sangat mahal. 12 kali istri saya melahirkan, belum pernah sesar, normal. Terakhir yang nomor 12 itu, saya pengen kasih hadiah spesial. Mi, USG kita sudah 5 kali untuk menjaga bayi ini supaya lahir dengan baik. Ya, besok spesial kita lahir di rumah sakit, ya. Karena selama ini pakai bidan yang di tangga sebelah yang harganya murah, ya. Subhanallah, saya sudah melonggarkan semua jadwal. Prediksi bulan November itu akan melahirkan. Akhirnya jadwal saya pindah, geser semua di bulan Desember. Maka di bulan Desember numpuk Jakarta, Medan dan daerah-daerah yang lain. Akhirnya HPL-nya mundur. Lahir pada saat saya sedang posisi di Medan sana. Ya. Dan lahirnya juga Masya Allah, Bada Isa sudah gak tahan, datang ke tetangga sebelah yang jaraknya hanya 12 meter dari rumah. Lahiran jam 8, jam 10 malam pulang jalan kaki sendirian. Wah, spesial betul ini. Ya, gak jadi di rumah sakit begitu ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menggambarkan begini ya, bahwa saya percaya dengan cara Allah menyempurnakan rezekinya. Harusnya kita keluar biaya banyak, tetapi karena dimudahkan jadi kemudian murah. Ya, jangan kemudian kita mendefinisikan bahwa orang kaya miskin itu tergantung kepada tebal dan tipis kantong. Di Solo itu ada ikhwan, istrinya mau lahiran, sudah siap uang 5 jutaan. Yang satu, ikhwannya cuma siap uang 300 ribuan. Kira-kira enak yang mana nih, Pak, Bu? Hah? Mungkin, wah, yang ikhwan 5 jutaan sudah mateng ini. Ternyata, Masya Allah, yang punya uang 5 juta bedah sesar 6,5 juta. Yang punya 300 ribu di bidan cuma 250 ribu, sisa 50 ribu. Itu kan? Ini loh cara Allah mengatur rezeki kita ini yang harus kita pegang. Maka begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dibayar kurang dari semestinya, jangan turunkan kualitas kerja kita. Tetapi kalau kita dibayar lebih dari kualitas kita, maka jangan berhenti untuk meningkatkan kualitas kita, supaya Allah tidak mencabut rezeki yang kita punya. Pernah gak dengar kisah? Ini ilustrasi saja. Ada orang yang betul-betul hari itu dia dikuras habis rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikejutkan anaknya datang nangis, merengek-rengek gak bisa ikut ujian karena SPP 7 bulan belum dibayar. Padahal hari itu juga istrinya sedang hamil 9 bulan dan dokter bilang harus bedah sesar. Tiba-tiba tetangganya datang, "Pak, ini kontrakan kan tinggal sepekan lagi. Pekan depan habis, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau mau lanjut, ini terus terang naik biayanya." Ya. Padahal begitu dia buka dompet, isinya golok dan pedang. Ya. Lihat SIM-nya sudah mati 3 bulan. Buka SNK sudah mati 1 bulan. Lihat motornya bensin kosong, rodanya sudah licin. Tiba-tiba itu sinyal di rumahnya bunyi tut tut tut tut, pulsa listriknya mau habis. Dalam kondisi kayak gitu SMS-nya berbunyi, "Ya akhi, antum kan sudah janji bayar utang hari ini. Ya, ini sudah mundur yang ketiga kali aja loh. Kapan antum mau lunasi?" Masya Allah, Pak. Itu kalau sudah kayak gitu kita sudah gak bisa bermanuver. Itu hari penagihan massal namanya. Ya. Terlalu banyak dosa-dosa kita, terlalu banyak hak-hak orang lain yang kita nikmati. Sebelum waktunya, hari itu datang kepada kita, hari penagihan tadi. Maka jangan enak-enakan kalau kita kemudian enak kayak begini, gampang duitnya banyak. Oh, kalau enggak berkah itu nanti bisa dicabut secara total yang demikian. Ya. Maka para koruptor, orang yang menerima suap, kelihatannya mobilnya gonta-ganti, lihat nanti nasib akhirnya pasti berbeda, Pak. Ya. Beda dengan orang yang lurus-lurus, ya. Kelihatannya biasa-biasa, tapi subhanallah, anaknya bisa sekolah luar negeri semua. Ya, kemudian dapat besanan yang bagus semuanya, bisa berangkat haji, bisa padahal mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja. Ya, ini ya, dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pilihlah mazhab petani dalam mencari rezeki. Saya membagi mazhab pencari rezeki ada dua, pedagang dengan petani. Pedagang itu mereka yang hanya mau melayani transaksi dengan prinsip ada uang, ada barang. Sedangkan petani, mereka yang punya karakter tidak pernah berhenti untuk menanam dan menanam. Hak panen betul-betul di tangan Allah, namun semakin petani ini rajin menanam, semakin besar peluang untuk panen. Kalau nggak nanam, tidak ada panen. Bapak Ibu sekalian, rezeki kita itu kayak nanam, Pak. Kalau bisa kita kayak nanam, Pak, ya. Ya, pedagang itu maunya kerja ada uang, kerja ada uang. Maka saya melihat rasa bersyukurnya petani sama pedagang itu beda. Kalau ibu pedagang pakaian, terus datang teman pengen minta sumbangan, kira-kira yang dikasih model terbaru atau model tahun lalu yang sudah tidak laku? Hah? Pedagang tuh modelnya begitu. Sama kalau ada yang datang kepada saya minta buku, yang saya kasih buku-buku yang ya tahun-tahun 2-3 tahun yang silam lah ya, yang baru muncul bestseller entar dulu, begitu loh ya. Itu pedagang kayak begitu itu. Tapi kalau petani itu enggak, Pak. Petani itu misalnya Anda panen pisang, ada satu tandan yang buahnya Masya Allah menyenangkan, tamu datang, dikasih yang mentah atau dikasih yang matang? Ini bawa nih buat kamu, saya masih banyak kok, begitu. Itu yang namanya petani tuh rasa syukurnya kayak begitu. Ya. Enggak. Ini bukan masalah milih jadi petani atau pedagang ya. Ini filosofi petani dengan filosofi pedagang. Jadi pedagang itu hanya tertarik yang langsung kelihatan ada hasilnya. Sementara petani dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Makin rajin menanam kebaikan, makin banyak peluang panen yang akan dia dapatkan. Ya. Apa yang harus kita tanam? Kebaikan apa yang kita tanam? Tanaman itu macam-macam bentuknya. Ada yang bisa dipanen minggu depan. Bapak nanam kecambah, tahu kecambah, Pak? Toge ya, itu ya, kacang hijau. Itu seminggu langsung jadi itu. Ya. Kalau nanamnya jagung 3 bulan baru bisa panen. Kalau nanamnya singkong 6 bulan baru bisa panen. Nanamnya padi 5 bulan 6 bulan baru bisa panen. Kalau nanamnya duren mungkin 5 tahun, 6 tahun. Nanamnya mangga Aceh 3 tahun, 4 tahun. Lah yang ditanam ternyata pohon sengon. Mungkin 10 tahun baru bisa dijual, apalagi yang ditanam pohon jati. 25 tahun, 30 tahun baru bisa kita panen. Paham enggak maksudnya ini, Pak? Apa artinya? Ada amal soleh yang oleh Allah besok langsung dibalas. Sedekah hari ini 10.000, Masya Allah, sore-sore ada orang bareng utang yang udah lama sekali, 100.000, 10 kali lipat dibalas. Prinsip Yusuf Mansur bisa kepake ini. Ya. Sedekah 1 juta dibalas 10 juta. Manja bil hasanati falahu asru amsalia. Tapi saya perlu luruskan. Enggak harus kayak begitu. Karena kita enggak tahu yang kita tanam di sisi Allah itu apa. Allah Maha tahu kapan kebutuhan kita. Nah, terus bagaimana? Maka tanamlah semua jenis kebaikan. Tanamlah sebuah jenis tanaman. Cabai yuk kita tanam, singkong yuk kita tanam, kecambah yuk kita tanam, Aceh, rambutan, mangga, duren, sampai pohon sengon, pohon jati semua kita tanam. Nanti akan ada waktunya kita akan panen sesuai kebutuhan. Lagi asik makan tahu berontak, tahu isi. Ini enaknya pakai cabai nih. Coba tengok, barangkali pohon cabai di depan rumah kita lagi berbuah, kita bisa petik, Pak. Ya? Ini dingin-dingin gini enaknya bakar singkong ini. Coba tengok kebun di belakang kita, jangan-jangan singkongnya sudah besar. Ada tamu datang, wah ini kalau kita kasih durian pasti sangat istimewa. Coba kita tengok kebun kita yang di belakang, jangan-jangan duriannya sudah matang. Ya, dalam kehidupan kita juga demikian, Pak. Ada kejadian-kejadian yang itu hasil tanaman kita sekian tahun yang silam. Suatu hari pada saat saya mengurusi anak sakit, tiba-tiba diundang oleh seseorang yang tidak saya kenal, Ustadz bisa ngisi di tempat kami di Rumah Sakit Karima Utama. Saya agak berat waktu itu, tapi akhirnya bismillah saya mencoba untuk tidak menolak. Setelah mengisi, tiba-tiba dikenalkan, Ustadz ini tangan kanannya Dokter Tunjung, Pak Fulan, beliau begini, begini, begini. Akhirnya saya kenalan. Singkat cerita, ketika saya kecelakaan, kemudian dioperasi full VVIP gratisan. Nah, itu saya nggak tahu itu nanamnya kapan, panen saat itu. Kalau diduitin 15 juta, 17 juta, ya. Tapi itu adalah entah tanaman kapan yang saat itu berbuah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Nah, orang makin banyak kebaikannya, makin berpeluang untuk panen. Kesana kemari, kesana kemari, ketemu semua teman yang menawarkan kebaikan. Kenapa? Kebaikan dia, tanaman dia ada di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita nggak punya tanaman, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang terkenal itu penting. Dan kita sangat butuh jadi orang terkenal. Tapi terkenal yang membaikkan nasib kita. Sebab ada keterkenalan yang tidak membaikkan, Bu. Terkenal ngutangan, terkenal ngantuan kalau pengajian, ya. Terkenal bolos kalau pas pelajaran. Ini keterkenalan yang tidak baik. Tapi kita butuh menjadi orang yang terkenal kebaikannya, terkenal ringan tangan untuk menolong, terkenal mudah untuk memaafkan. Nah, keterkenalan-keterkenalan itulah yang akan membaikkan nasib kita insya Allah. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita begini, kita gak tahu nih, habis sedekah, habis berbuat begini, kita protes kepada Allah karena merasa balasannya tidak segera instan. Ternyata di sisi Allah kebaikan kita tuh seperti pohon jati, nanti panennya 25 tahun lagi. Gitu ya. Nah, ini yang kita harus bersabar. Ketika kita perasaan saya sudah ini, sudah itu, tapi kok enggak berbuah-buah ya? Ah, yang kamu tanam pohon apa? Kita enggak tahu, ya. Yang kedelapan, perhatikan kondisi aset dan hutang. Ya, Bapak Ibu, teorinya begini ya. Aset lebih banyak daripada utang sangat baik. Aset lebih banyak dari utang baik. Aset sama dengan utang waspada. Aset lebih kecil daripada utang bahaya. Aset lebih kecil sekali dari utang celaka. Saya mau tanya, ada yang bisa membedakan nggak antara aset dengan utang? Coba, apa bedanya? Aset harta, utang yang beban-beban. Aset itu harta, utang beban buat kita. Nah, kalau kita gak bisa membedakan mana aset, mana utang, akhirnya kita tidak sadar kalau utang kita lebih banyak daripada aset kita. Apa itu aset, Bapak Ibu sekalian? Ini kalau teori ekonominya, aset itu sesuatu yang mendatangkan input. Semua yang mendatangkan pemasukan itu namanya aset. Dan semua yang mengeluarkan biaya itu namanya utang. Kalau saya dapat warisan sebuah rumah mewah dari orang tua harganya 2 miliar. Itu rumah tiap bulan ngabisin sapu 5. Bayar pembantu 3 juta. Ngabisin kain pel sekian puluh ribu rupiah nilainya. Intinya untuk perawatan rumah tadi saya mengeluarkan uang 10 juta rupiah dan rumah itu tidak menghasilkan apa-apa. Ini warisan utang atau aset? Utang apa aset, Pak? Ini utang, bukan aset. Ya. Anda beli mobil. Bukan beli mobil, dapat hadiah mobil. Alphard misalnya, dapat hadiah. Dan mobil itu tiap tahun kita bayar pajak 10 juta. Tiap bulan kita bayar bensin sekian dan mobil itu enggak menghasilkan apa-apa. Ini hadiah utang atau aset ini? Ini utang. Tapi walaupun Anda beli motor dengan kredit, beli mobil omprengan dengan kredit, setelah itu tiap bulan dicicil, yang cicilannya diambil dari hasil ngompreng, ini mobil aset namanya, bukan utang. Walaupun belinya masih harus ngutang. Nah, sekarang kita cek di rumah kita ini kebanyakan aset apa utang gitu loh. Ya. Karena kita merasa, oh saya punya ini. Ternyata itu semua ngeluarin biaya. Mohon maaf, kalau ada anak muda, ustadz muda, HP-nya bagus, Android mahal, tiap bulan menghabiskan pulsa sekian kuota, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, dan HP itu gak menghasilkan apa-apa. Ini HP utang statusnya. beli laptop mahal 7 juta, 8 juta, gak ada tulisan yang dikaryakan, hanya dipakai buat nonton. Ini laptop utang namanya. Ya. Nah, kalau begitu terus menerus ya, akhirnya hidup kita penuh dengan utang. Kelihatannya punya ini, punya itu, punya anu, statusnya utang semua. Ya. Makanya keliru kalau belum apa-apa itu punya rumah besar padahal enggak menghasilkan. Tiap bulan kita mengeluarkan biaya, kita bangga punya ini, punya itu. Hakikatnya itu utang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lah anak istri itu utang apa aset? Hah? Aset. Ya aset yang masih mengeluarkan biaya begitu ya. Loh, sebetulnya kita utang nggak apa-apa, asal aset kita lebih besar daripada utang kita ini ya. Hati-hati masalah yang satu ini. Untuk urusan utang kita hidup di zaman yang sangat digampangkan, Bapak Ibu sekalian. Penjajahan paling efektif itu ada dua. Satu pedang, dua utang. Kalau orang ini bisa dikasih utang, diutang. Tapi kalau orang ini gak mau ngutang, dikasih pedang. Ya, ini cara menjajah manusia. Indonesia tidak dikasih pedang, tapi Indonesia dikasih utang. Kita punya utang di mana-mana. Bahkan andai kata dibagi kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia, Masya Allah, berat kita, beban kita sangat berat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengingatkan bahaya hutang tidak berhenti di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Ya. Yang kesembilan, jangan batasi definisi rezeki dengan apa yang hanya bisa dilipat. Rezeki kita bukan cuma uang, ya. Lihat anak soleh, istri sehat, orang tua yang mendoakan, para ikhwan yang baik dan setia, saudara handai tolan. Ini coba kita cek. Apakah mereka kita syukuri keberadaannya atau tidak? Kadang-kadang ini kita abaikan. Punya teman baik satu dikhianati, Masya Allah, akhirnya pintu rezeki kita jadi tertutup. Ini orang baiknya bukan main, kita ngutang, kita kemudian ngemplang, akhirnya pintu rezeki kita tertutup. Bapak Ibu sekalian, sekarang itu zaman era sosial media, wajah kita gampang terpampang di mana-mana. Ya, kalau kita khianat, kita berdusta, kita berbuat yang menyusahkan orang lain, terus foto kita disebar, hati-hati sama orang ini. Kalau ngutang jangan dikasih, Masya Allah, rezeki kita langsung sempit, Pak. Maka sangat penting sekali menjaga nama baik kita, ya. Yang terakhir, bersabarlah. Terkadang hadiah dan karunia itu, karunia Allah itu datang dalam bentuk kesempitan yang diujikan. Ya. Kadang hidup itu seperti mereka yang dicampakkan di kolam piranha. Ada sebuah anekdot. Seorang bapak yang bingung karena anak gadisnya memutuskan tidak mau menikah dengan laki-laki lantaran pernah dikecewakan. Pokoknya dia setiap ada laki-laki yang meminang ditolak. Akhirnya bapaknya bingung, ini gimana nih? Bapak ibu ini orang kaya. Dia punya ide, di rumahnya ada kolam renang ukuran 10x20 dikasih ikan piranha. Lalu pemuda-pemuda kota diundang hadir berdiri di seberang kolam. Bapak, ibu, dan anak gadis berdiri di seberang. Lalu si bapak bilang begini, anak-anak muda sekalian, saya memberi tawaran kepada Anda. Siapa yang bisa berenang selamat sampai di sini, hadiahnya adalah anak gadisku. Semua geleng-geleng kepala, kenapa? Seekor kambing dicemplungkan dalam kurang dari 5 menit jadi tulang. Ayo siapa yang berani, kata si bapak. Saya tambah, yang berani nyebrang selamat sampai di sini, hadiahnya adalah anak gadisku dan separuh kekayaanku. Semuanya tetap geleng-geleng, kenapa? Seekor sapi dicemplungkan kurang dari 10 menit jadi tulang. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari pelosok desa, dia jegur ke sana, berenang dengan sangat liar, cepat, akhirnya selamat di tujuan. Dijabat tangannya oleh si bapak, selamat anak muda, Anda beruntung. Ceritakan kepada saya, betulkah kamu mencintai anak gadis saya? Anak muda ini sambil gemeteran, ya, dia mengatakan, iya pak, saya ya senang, tapi sebentar dulu saya mau nanya, tadi itu yang nyemplungin saya itu siapa ini sebenarnya, ya? Jadi dia bukan pemberani, Bapak Ibu sekalian, dia dijorokin sama temennya, ya. Hidup kita kadang begitu. Oleh Allah kita dimasukkan ke dalam kolam piranha. tempat yang tidak menyenangkan, kondisi yang menyulitkan. Tetapi berapa banyak mereka yang dimasukkan ke dalam kolam piranha, sibuk sama piranhanya, tidak fokus kepada hadiah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, bersabar. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita enggak tahu nanti janji Allah itu kayak apa. Ya, tapi banyak di antara kita saat mendapatkan kesulitan mengeluh dengan gigitan-gigitan piranha. Silakan ditafsirkan sendiri-sendiri ya. Piranha itu dalam kehidupan kita apa? Hadiah yang Allah siapkan itu apa? Tapi kita menyaksikan orang-orang yang mereka melewati halang rintang tadi akhirnya sampai juga di tujuan. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti pengamen yang diminta untuk memperpanjang lagunya. Ya, ada pengamen nyanyi di rumah kita, terus kita kasih 1000, padahal lagunya belum selesai. Itu kita ngasih atau ngusir, Pak? Ngusir ya. Tapi kalau ada pengamen di rumah orang kaya, dreng-dreng satu lagu selesai, yang punya keluar, "Mas, tambah 2 lagu lagi ya." Itu kira-kira pengamennya semangat gak? Wah, kayaknya gede nih. 2 lagu selesai, yang punya keluar, "Mas, 5 lagu lagi ya." 7 sekalian biar 10. Dia punya stok lagu banyak, dia nyanyi semua, makin semangat dia. Selesai 10 lagu yang punya datang lagi, "Mas, tambah 5 lagu lagi ya. Mantep banget, aku seneng banget ini." Ya. Akhirnya dia nyanyi 15 lagu lagi. Selesai 15 lagu yang punya keluar lagi, "Mas, lagu tahun 85-an masih hafal enggak? Ebit GAD, Jangkir Simorangkir," gitu ya. Misalnya, oh dia hafal semuanya. Akhirnya dia kemudian nyanyi lagi. Selesai habislah 27 lagu. Kerongkongan dia sudah mulai kering. Keringatnya sudah mulai bercucuran. Perutnya sudah mulai keroncongan. Yang punya rumah enggak keluar-keluar. Dreng-dreng enggak keluar juga. Dreng-dreng enggak keluar juga. Mulai putus asa. Jangan-jangan saya dikerjain ini. Akhirnya dia sudah enggak tahan. Ditendang itu pintu gerbang, grumyang, orang kayak sialan ngerjain orang susah kayak begini, awas kamu ya, sambil dia pergi. Itu orang yang di rumah padahal lagi ngitung uang mau memasukkan 100 ribuan 50 lembar. Dengar si pengamen ngomel-ngomel sambil nendang pintu gerbang, itu kira-kira jadi dikeluarkan enggak, Pak? Uangnya jadi dikasihin enggak? Batal, anjing heldernya yang keluar malah. Ya, itulah yang sering terjadi pada kita. Pada saat kita beribadah, mana kata Ustaz Yusuf Mansur kalau sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini sudah tiap hari sedekah gak ada hasilnya. Kedengaran gak sama Allah itu, Pak? Ini sudah mau dikasih sama Allah. Ya, mana katanya kalau rajin qiyamul lail rezekinya mudah, kalau silaturahim rezekinya gampang. Aku kayak gini dari dulu susah aja. Kalau sholat berjamaah katanya rezekinya gampang. Sudah kayak gini tiap hari malah rezekiku makin sempit. Ah, jangan sampai kita berkata demikian. Jangan salah seorang di antara kalian berdoa yastajilu fid doa, dia tergesa-gesa dalam doanya. Bagaimana dia tergesa-gesa? Yaqulu laqad da'autu wa lam yujibni, dia berkata aku sudah berdoa tapi enggak kabul-kabul doaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang harus kita perhatikan. Terakhir sebagai penutup, bahwa setiap hari kita selalu dikepung dengan problematika, musibah, masalah lahir dan batin, besar dan kecil. Maka harus ada solusi yang kita lakukan, solusi-solusi langit yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini tadi dari panitia sudah menyampaikan, ya, salah satu daripada program hidup kita yang harus kita kuatkan adalah konsep berbagi yang kita jadikan sebagai pilar kehidupan kita untuk kemudahan rezeki kita. Maka ini sebetulnya satu tema sendiri, Bapak Ibu sekalian, tentang musuh yang aktif lahir, pasif lahir, aktif batin, pasif batin. Ini banyak sekali. Maka di antara proteksi yang paling kuat, saya belum menemukan proteksi yang lebih hebat daripada kekuatan sedekah yang kita keluarkan. Ya. Karenanya jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, mari saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian untuk yang satu ini, ya, ketika Allah ingin mudahkan rezeki kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tangan Allah, sesungguhnya pertolongan Allah akan diberikan kepada hambanya selama hamba tadi memberikan perhatian kepada saudaranya. Silakan kepada para panitia yang ingin mengedarkan kotak infaknya, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lipat ganda dari apa yang kita berikan. Dan sekali lagi yang paling penting, percaya kepada janjinya. Jangan buru-buru menagih. Kita tidak pernah tahu tanaman pohon apa yang sedang kita tanam hari ini. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada kita satu bulan yang ada ini yang telah menyampaikan kepada kita sebuah tema yang cukup luar biasa sekali, yaitu sebuah prinsip agar kata kita semua yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Taala. Sambil kita mendengar kepada sesi berikutnya, kami silakan untuk jemaah sekalian yang memiliki harta bisa menyalurkan yang sedang dikelilingi atau bersifat oleh anak-anak kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, insya Allah kita hanya menyediakan waktu 30 menit ke depan, karena insya Allah juga kita kurang lebih jadwalkan lebih 8 menit insya Allah. Oleh karena itu kami persilakan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya terkait tema kita, kajian kita di kesempatan siang kali ini, agar mungkin lebih paham atau lebih mengerti tentang bagaimana harta kita atau modal apa yang kita konsumsi semuanya mendapatkan keberkahan, dan tentunya pula agar kita tentunya menjadi orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sekali lagi mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan kepada tiga orang penanya yang bertanya. Kami silakan dari kalau bapak mungkin ada yang bertanya. Tanya. Dari ibu-ibu. Ada yang bertanya. Iya. Saya bacakan. Baik, mungkin langsung dibacakan oleh beliau Ustaz Abu Rabi kepada beliau. Sekalian, ini ada pertanyaan. Sebelumnya materi ini baru separuh ya dari yang saya sampaikan, karena masih lanjut lagi tips kaitannya dengan bisnis yang sangat panjang sekali ya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Seperti yang Ustadz jelaskan kaitannya dengan qanaah, bila seorang kepala rumah tangga hanya usaha jualan kecil yang tidak setiap hari ada yang beli, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana kondisi tersebut dikaitkan dengan qanaah yang seperti apa? Dua, dengan kondisi tersebut, kalau hitungan manusia adalah tidak atau belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Kita, bila kita bertakwa, bagaimana dikaitkan dengan usaha kita yang belum memenuhi kebutuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada poin yang kesekian tadi ada pembahasan tentang macam-macam rezeki. Ya, kita sudah singgung dalam hal ini bahwa ada rezeki yang tergantung dengan bentuk ikhtiar kita. Maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi antara keharusan kita qanaah. Qanaah ini adalah ketika seorang hamba menempuh ikhtiar yang terbaik kemudian Allah memang memberi rezeki yang semacam itu, maka ini adalah sikap yang benar. Qona'ah itu sangat berbeda dengan orang yang kemudian tidak ada ikhtiar. Saya lebih melihat bahwa hampir semua ikhtiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua praktik sirahnya ini tidak mengabaikan yang namanya usaha maksimal. Makanya di dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbur rajula idza amila tsumma atqanahu. Allah itu sangat mencintai seorang hamba kalau dia bekerja profesional. Ya. Atqanahu, sangat menekuninya. Bukan kemudian asal-asalan. Ya. Karena ini akal sehat kita pun pasti menerima bahwa mereka yang kerjanya ini asal-asalan, hasilnya pun juga asal-asalan. Ya. Nah, barulah setelah kita ikhtiar maksimal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, semua upaya sudah ditempuh, semua jalan sudah ditempuh, tetapi ternyata masih dikejar-kejar juga. Pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ya. Kemudian bagaimana konsep takwa dalam hal ini, ya, terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala buat orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadi sudah kita sebutkan, rezeki yang tidak disangka-sangka itu hanya salah satu pintu rezeki. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini prinsip kami. Saya punya prinsip. Beda antara rezeki kita diberi dengan rezeki yang kita mengeluarkan keringat sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang tangannya itu sampai pecah-pecah karena membawa cangkul, dia selalu bertanam. Lihat tangannya sangat kasar. Rasul pegang kedua tangannya, kemudian Rasul bersabda, hadani kafani kafani yuhibbuhumullah. Ini adalah kedua tangan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang rezekinya diberi, dia dikasih oleh orang lain, ya. Kira-kira sama yang ngasih itu pahalanya banyakan mana, Pak? Hah? Yang ngasih apa yang dikasih? Ini yang pertama, ya. Jelas yang memberi. Tetapi ada orang-orang yang ketika diberi, maka yang memberi itu lebih bahagia daripada yang diberi. Ya, ada loh ustadz-ustadz itu yang orang sangat semangat untuk ngasih dia. Yang seneng bukan ustadznya, yang seneng itu yang ngasihnya. Kenapa? Dia merasa dapat kesempatan peluang untuk beramal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau toh kita harus diberi, jadilah posisi orang yang diberi di mana sang pemberi lebih berbahagia daripada orang yang diberi. Tapi kalau yang menerima lebih berbahagia daripada yang memberi, itu biasanya sukanya minta-minta. Ya. Dan di dalam Islam, sekali lagi, ya, konsep di dalam Islam, Islam melarang kita untuk berharap kepada manusia. Melarang kita untuk minta-minta, bahkan haram hukumnya meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Ya, la yakhilu su'al ila lisalas. Minta-minta itu haram hukumnya kecuali pada tiga orang saja. Satu, orang yang fakir betul-betul sangat membutuhkan, enggak ada yang bisa dimakan. Yang kedua, untuk kasus orang yang terlilit utang sampai semua asetnya tergadaikan. Yang ketiga, orang yang terkena kasus kriminal, membunuh orang atau menabrak secara tidak sengaja sehingga harus membayar denda. Ya. Selain daripada itu, haram hukumnya bagi kita minta-minta berharap kepada pemberian orang lain. Ini ya, makanya dalam hal ini harus adil antara konsep kita dimudahkan karena diberi dengan orang yang memang punya harapan minta terus. Minta maaf ya, ada ikhwan yang dia misalnya apa, sampai istrinya malu, Pak. Kenapa? Setiap jadwal makan dia berkunjung ke rumah ikhwan, istrinya diajak. Jadi berkunjungnya itu apa? Pada duhur berkunjung sampai asar. Lah tuan rumahnya mau makan kan gak mungkin sendirian. Akhirnya yuk makan bareng. Ya. Nanti begitu menjelang maghrib begitu kunjung ke rumah tetangga yang lain. Nunggu sampai malam. Ngobrol ngalor ngidul gak karu-karuan. ya, terpaksa tuan rumah mengeluarkan jatah makan malam, ya. Lah, sudah kayak begini, kok ikhwannya komentar, alhamdulillah mi, tuh rezeki tuh kayak begitu. Ini memalukan kalau kayak begini nih. Ini bukan rezeki yang kita harapkan, ya. Rezeki yang berkualitas itu rezeki yang kata Rasulullah SAW dihasilkan dari keringat kita sendiri. Allah memuji seorang yang mencari rezeki dengan keringatnya sendiri. Bahkan Rasul menyebutkan man batakala, siapa yang pulang malam hari dalam keadaan capek letih karena mencari nafkah untuk anak istri, Allah akan jadikan usahanya sebagai penebus dosa yang dia lakukan sepanjang siang, ya. Karenanya jamaah dengan Allah, saya melihat kalau cerita-cerita semacam ini, ya, ini hanya butuh coba sharing, coba kunjungan, coba meningkatkan kualitas belajar. Saya percaya akan ada jalan keluar, ya. Semua berangkat dari mindset yang harus diluruskan. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Tanya ada waktu pertanyaan, mungkin pada ibu tadi kami sudah sediakan mikrofon yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan bu. Tombol bawahnya bu. Assalamualaikum. Ibadah, baca solawat, baca zikir, baca doa, dan ternyata terkabul. Ikhwan fillah, setiap kita punya tingkat keyakinan, keimanan yang berbeda-beda. Maka termasuk dalam urusan sedekah, itu pun masing kita imannya beda-beda. Jangankan kita, para sahabat pun tidak sama. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, ditolak enggak sama Rasulullah? Enggak, kenapa? Imannya Abu Bakar luar biasa. Mau sedekah semuanya enggak masalah. Imannya Abu Bakar seperti itu. Imannya Umar bin Khattab enggak kayak begitu. Sedekahnya cuma separuh. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau mengeluarkan semuanya enggak boleh. Itu kebanyakan, ya. Tetapi apa? Ketika mau sepertiga, iya sepertiga sudah banyak. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ya, permohonan kita kepada Allah itu jelas merupakan sebuah amal soleh, kebaikan. Tetapi sekali lagi, Islam bukan hanya menyuguhkan solusi-solusi yang sifatnya adalah ritual ibadah. Tetapi Islam juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya nalar. Makanya ketika Umar bin Khattab melihat ada pemuda sampai waktu duha gak keluar-keluar dari masjid, doa terus itu, ya, oleh Umar bin Khattab kemudian diusir. Keluar kamu cepat sana ke pasar. langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Ini artinya apa? Ya, enggak bisa sebagai seorang pemimpin solusinya dikit-dikit udah mencukupkan diri dengan doa saja. Enggak, tetap saja konsep ekonomi itu diajarkan, ya. Kenapa? Ada orang tertentu yang memang dengan kondisi kayak gitu dia bisa. Tetapi itu enggak bisa dipraktikkan oleh orang lain. Maka perlu sesuatu yang dia bisa mempraktikkan, orang lain juga bisa mempraktikkan. Ini ya, jadi tidak selalunya kemudian berhenti saja pada ibadah-ibadah yang sifatnya seakan-akan nggak ada hubungannya dengan masalah rezeki, ya. Kemudian apa? Yang kedua, kalau ada orang yang setiap punya hajat dia malah nolong orang lain dengan harapan nanti Allah akan membalas dia. Sekali lagi ini sama, boleh. Tetapi ada kondisi yang membuat orang yang bertanya tadi itu boleh jadi malah kemudian terlihat kurang positif di hadapan orang banyak. Maksudnya bagaimana? Ada kesan-kesan kemudian orang jadi belas kasihan sama dia. Mohon maaf ya, misalnya dia gini, mohon ya doakan ini, saya lagi utangnya banyak, begini-begini, dan jadi seakan-akan dia kayaknya mengadu kepada Allah, tapi sebetulnya ngeluh kepada manusia. Ya, mohon doanya ya, semoga saya bisa diinikan. Loh, emang kamu kenapa sih punya utang banyak ya? Ya sudah, akhirnya seakan-akan dia kemudian mengeluh kepada manusia. Maka semua jalur kita tempuh. Jalur kepada Allah kita tempuh, ikhtiar yang sifatnya duniawi ini juga kita tempuh, ya. Bukan hanya mengandalkan salah satunya tadi. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, dalam perkara ini untuk yang sifatnya jalan-jalan ukhrawi ini, satu sama lain orang itu keyakinannya beda-beda. Gak bisa kita paksa. Ada orang yang level imannya sangat lemah, udah kalau mau utangnya lunas itu rumah kamu sedekahkan semuanya. Oh, nanti dia bisa marah-marah sama Allah. Mana ini udah rumah hilang, mobil hilang, utang masih menggunung. Ah, itu nanti masing-masing orang tingkat keimanannya berbeda-beda, ya. Saya yakin walaupun kita percaya rezeki Allah itu, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi dalam bersedekah nominalnya pasti beda-beda. Dan itu bukan semata-mata karena kita punya uang sekian, tetapi ini juga faktor keyakinan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada korelasi hubungan rezeki seseorang dengan kemaksiatan yang dilakukan di dalam anggota keluarganya? Maksudnya kelancaran rezekinya. Iya, ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya seseorang itu diharamkan dari rezeki, lizan bin yusibuhu, innar rajula la yahrumu min rizqihi lizan bin yusibuhu. Seseorang bisa terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Termasuk dosa di sini adalah kemaksiatan anggota keluarga yang tidak kita cegah. Itu bisa berpotensi kepada sulitnya rezeki kita. Karenanya di dalam sebuah riwayat disebutkan innallaha idza ahabba innallaha may yuridillahu bi khairan. Allah Subhanahu wa idza aradallahu ala ahli baitin bi khairin. Yang pertama, faqahum amrodinihim. Yang kedua, razaqahum rizqan fi ma'ashihim. Yang ketiga, wa waqara saghiruhum kabiruhum. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah jadikan mereka keluarga itu paham agama. Yang kedua, Allah mudahkan urusan rezekinya. Yang ketiga, Allah jadikan anggota keluarga itu saling memuliakan dan menghormati satu sama lainnya. Maka jelas ada pengaruhnya antara dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan faktor kelancaran rezeki. Walaupun sekali lagi kaedah-kaedah begini tidak untuk menjustifikasi orang lain. Oh, kamu tuh banyak maksiat, makanya rezekinya ini. Dengan vonis-vonis semacam itu jangan kita lakukan. Kecuali mungkin dengan bahasa-bahasa yang sifatnya adalah ya sekedar bercanda yang dia tidak akan sakit hati, ya. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali paparan yang dapat saya berikan terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan pada kehidupan kita, yang intinya adalah sempurnakan ikhtiar kita, maksimalkan doa kita. Setiap hari pekerjaan kita ada tiga. Yang pertama, minta kepada Allah yang terbaik. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, syukuri berapapun dapatnya. Terus gitu Pak ya. Malam minta yang terbaik, hari itu kita bekerja yang maksimal, kemudian sorenya kita bersyukur berapapun dapatnya. Nanti malam minta lagi yang paling baik, besok paginya bekerja lagi yang lebih baik, kemudian sore dapatnya terima, syukuri berapapun dapatnya. Saya yakin kalau siklus ini terus menerus kita lakukan, akan ada pertumbuhan dan perbaikan di dalam kualitas ekonomi kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.